Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwani wa fati biddin a'azanallahu iyyakum, para pendengar sahabat Hang di manapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali di kita bertemu di program Muslim Channel. Untuk pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Abu Qudamah insyaallah dengan pembahasan Syarah Usulus Salasah. Dan pagi hari ini yang insyaallah akan memasuki bab yaitu Millat Ibrahim, yakni agamanya Nabi Ibrahim. Tapi khotbah Islam di manapun antum berada, kita akan mencoba menggabungkan diri bersama Ustadz yang sudah di studio 2 Masjid Jabrul Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah. Ya Ustadz, untuk pagi hari ini masih meneruskan Syarah Usulus Salasah pada bab Millat Ibrahim insyaallah Ustadz. Baik, mari kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz dan semoga bisa menambah faedah bagi kita semuanya. Kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ikhwani wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan itu syarah al-kitab al-usul as-salasah. Syekh rahimahullah ta'ala berkata, I'lam arsadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millat Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlisan lahuddin. Syekh mengatakan, ketahuilah, I'lam ya, ketahuilah, arsadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukimu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwasanya hanifiyah atau lurusnya millah Ibrahim adalah an ta'budallaha wahda mukhlishat lahuddin, bahwasanya engkau menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan perintah agama. Para pendengar hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perkataan pun di sini bahwasanya i'lam, itu ketahuilah, ya semoga Allah memberimu petunjuk untuk mentaatinya. Ini adalah perkataan ya penulis dalam menetapkan ya tauhid rububiyah. Ya, sebagaimana yang beliau katakan tadi, wahai pembaca dan pendengar, ya, jadi beliau memulai ucapan tersebut dengan doa. Ya, beliau berkata, ya ketahuilah semoga Allah memberimu ar-rusydu, ya, untuk mentaatinya. Ya, berasal dari yaitu kata arsyadaka, yaitu memberimu ar-rusydu, yaitu menunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Jadi ar-rusydu yaitu artinya itu teguh dan konsekuen di atas jalan kebenaran. Lawan dari kata al, yaitu adalah lawan dari kata al-rusdu itu al-ghay, yaitu kesesatan, yaitu ad-dalal, yang membawa pelakunya kepada kerugian. Kemudian saya mengatakan at-ta'ah. Di sini kata ada at-ta'ah, yaitu muwafaqatu amri syar'i bifi'l al-ma'mur wajtinab al-mahdzur, yaitu ketaatan di sini yaitu melaksanakan perintah syariat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala larangannya. Kemudian annal hanifiyata, ya, al hanifiyah yang maksud dengan al hanifiyah di sini itu millat Ibrahim, ya, millah arti di sini adalah agama, yaitu agamanya Ibrahim. Jadi agama Ibrahim adalah al hanifiyah, yaitu sesuatu yang lurus. Jadi oleh karena itu Syekh rahimahullah taala menggabungkan keduanya, yaitu al-hanifiyah berasal dari kata al-hanaf. Jadi al-hanaf sinonim dari kata al-maidu, maknanya adalah menghindar. Jadi al-hanif yaitu meninggalkan kemusyrikan menuju tauhid, ya, meninggalkan kemusyrikan menuju tauhid yang murni. Dan al-hanif ialah orang yang menuju Allah, orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala serta berpaling darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna Ibrahim kana ummatun qanitan lillahi hanifa. Jadi makna al-qanit artinya seorang yang khusyuk dan patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Ibrahim ada termasuk umat yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-millah, yang maksud dengan al-millah di sini yaitu agama, yaitu istilah untuk seluruh perkara yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, melalui lisan al-anbiya, ya, melalui perantara lisannya, yaitu para nabi. Kemudian perkataan penulis bahwasannya, ya, anta'budullaha wahda mukhlisan lahuddin, bahwasannya engkau menyembah Allah semata dan ikhlas kepadanya dalam menjalankan aturan agama. Ya, kalimat ini yang menjelaskan hakikat, ya, millah, hakikat agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya bahwasanya makna ibadah secara lugah atau secara bahasa yaitu at-tadallul wal khudu', yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau merendahkan diri dan tunduk atau patuh. Ya, sebagaimana orang Arab berkata, yaitu tariqul mu'abbad, yang artinya itu jalan yang sudah ditundukkan atau dirintis, yang dipersiapkan untuk ditempuh manusia. Para ulama berkata bahwasanya istilah ibadah digunakan untuk tugas-tugas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf, ya, karena mereka harus melaksanakannya dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah, ya, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang sangat bernilai yang berjudul yaitu Al-Ubudiyah. Dia mengatakan bahwasanya al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. Jadi maksud dengan ibadah dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah adalah suatu istilah untuk segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang lahir maupun batin. Ya, contohnya adalah salat, zakat, puasa, haji, cinta, takut, harapan, tawakal, meminta pertolongan dan lain sebagainya. Ya, yang salat akan datang keterangannya insyaallah. Jadi perkataan penulis di sini itu engkau menyembah Allah, anta'budallaha wahda, yaitu mukhlishan lahuddin. Engkau hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepadanya dalam menjalankan aturan agama. Jadi maksud dengan ikhlas di sini yaitu ikhlas dalam beramal. Ya, yaitu beribadah hanya mengharapkan ridha dan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia beribadah tidak menginginkan hal lain seperti jabatan, kehormatan atau mengharapkan materi dunia lainnya. Jadi jika seorang hamba beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan hanya menginginkan ganjaran pahala darinya, berarti ia telah ikhlas. Ia menginginkan pahala serta mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya, ia tidak mengurangi nilai keikhlasannya. Bahkan merupakan sikap yang tercela, ya, bila seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pahala darinya. Ini adalah salah satu ajaran, ya, ada satu nama kelompok yang bertentangan dengan nas-nas syariat yang menjelaskan bahawa seorang hamba hendaknya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dan jannahnya. Jadi hendaklah seorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk, ya, ibadah itu bukan untuk pada malaikat, bukan untuk para nabi, para rasul dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, "An ittabi' supaya engkau mengikuti millati Ibrahima hanifa." Supaya engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus. "Wa makana minal musyrikin," dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu." Barang siapa membenci agama Ibrahim, ya, kecuali itu orang-orang yang bodoh. "Wa laqad istafainahu fid dunya," dan sungguh kami telah memilihnya di dunia ini. "Wa innahu fil akhirati laminal salihin." Ya, dan dia sungguhnya dia termasuk, ya, di akhir nanti termasuk orang-orang yang saleh. "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika berkata Rabbnya kepadanya yaitu aslim. Berserah dirilah kamu. "Qala aslamtu li rabbil alamin." Ya, maka dia berkata, "Maka saya Islam untuk Rabbil alamin." "Wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub." Dan juga Ibrahim alaihissalatu wassalam mewasiatkan kepada anaknya dan Ya'qub, "Ya bunayya inna Allah astafa lakumuddin." Wahai anakku, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kalian yaitu agama. Itu maksud agama ni itu agama hanifah, yaitu agama lurus, yaitu Islam. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi bahwasanya al-hanifiyah wa hiya ibadatullah mukhlishina lahuddin, bahwasanya Allah al-hanifiyah ini adalah bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini baginya. "Amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha." Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk hanya beribadah kepadanya. Dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, yaitu menciptakan para makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad seorang rasul kecuali kamu wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali saya, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi hendaklah seorang mengikhlaskan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat, para pendengar rujahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang ketika dia beribadah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuahkan hasil yang sangat mulia. Di antaranya yaitu seorang insan yang mentauhidkan Rabbnya dan mengikhlaskan diri dalam beribadah dapat menyempurnakan ketaatannya serta membersihkan hatinya dari menuhankan hawa nafsu. Inilah ya buah keikhlasan yang pertama. Yang kedua yaitu man akhlasa fi ibadatin rabbihi, ya barang siapa yang mengikhlaskan peribadatan kepada Rabbnya, surifat anhu al ma'asi wa dhunub, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya yaitu perbuatan maksiat dan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Ya demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan sebab Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan dari kemungkaran dan kekejian, yaitu karena ia termasuk hamba-hambanya. Itu hamba-hamba yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hamba yang dipilih dan disucikan Allah Ta'ala, dan termasuk hamba yang Allah ya khususkan untuk dirinya. Kemudian di antara buah dari keikhlasan yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi hirzi minasyaitan, bahwasanya dia akan terjaga dari gangguan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Allah telah menyebutkan pengakuan syaitan ya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa bi'izzatika la'uyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul al-mukhlasin. Iblis berkata, demi kuasa Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, ya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan nar atau mengharamkan neraka terhadap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wal akhwat, para pendengar di Hang FM dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَعْنَا يَعْبُدُونِ يُوَحِدُونِ. Jadi perkataan penulis, yaitu bizalika, itulah, ini merupakan isyarat, ya, kembali kepada ibadah yang ikhlas, yaitu untuk mengikhlaskan diri dalam beribadah, ya, itulah. Ya, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada ya seluruh manusia. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia ini. Ya, sebagaimana Syekh berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini ya melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka Syekh langsung mentafsirkan kata liya'budun di sini itu liwahidun, agar mereka mengesahkanku dalam beribadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Jadi ayat yang agung ini ya menerangkan tentang hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka semata-mata untuk memerintahkan agar mereka beribadah kepadanya. Jadi di antara mereka ada yang taat dan patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ada pula yang mendurhakainya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin adalah makhluk yang berdiri sendiri. Ya, yang ada di alam ghaib. Ya, makhluk ini berbeda dengan manusia. Ya, ia diciptakan dari api sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Ya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi disebutkan jin yaitu karena mereka tidak terlihat. Artinya tidak terlihat oleh pandangan mata. Jadi gabungan antara huruf jim dan nun dalam bahasa Arab bermakna tertutup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu yarakum, ya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Ya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Kemudian makna al-insan yaitu adalah manusia. Ya, dikatakan al-ins, al-insu, ya karena manusia makhluk yang saling membutuhkan. Jadi al-insu artinya tumakninah, yaitu ketenangan. Ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya makna daripada ya'budun ay yuwahidun, artinya menyembahku. Ya, jadi kata saya langsung menafsirkan kata ya'budun di sini yaitu yuwahidun, yaitu mengesakanku. Ya, ini merupakan tafsir dari makna ibadah yang disebutkan dalam ayat. Ya. Makna ya'budun ialah mengesakanku dalam beribadah. Ya, mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah disebut tauhid. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu sadraka suglan wa lam asudda faqraka." Dikatakan, wahai an Adam, beribadalah kepadaku niscaya aku akan penuhkan dadamu dengan rasa kecukupan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan memenuhkan dadamu dengan kegalauan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tugas yang dibebankan kepada mukallaf adalah beribadah. Ya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas yang memang untuk itu ia diciptakan. Bahwasanya tujuan utama manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya makna tauhid, ya sebagaimana beliau tafsirkan tadi ayyuhidun, yaitu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikannya esa, ya tiada ada duanya. Ya, penulis rahimahullah taala mendefinisikan tauhid dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Beliau menghendaki definisi tauhid ini yang mana para rasul diutus untuk merealisasikannya. Ya, sebenarnya makna tauhid secara umum yaitu mengesakan Allah dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembagian tauhid yang tiga, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Adapun penulis di sini ya mendefinisikan tauhid dengan mengesakan Allah dalam beribadah yaitu untuk menerangkan ya kepada umat ini yaitu jenis tauhid yang menjadi sumber ya persengketaan antar Rasul dan umatnya. Ya, untuk menegakkan tauhid inilah para Rasul diutus. Ya, karena tauhid inilah, yaitu karena tauhid uluhiyalah, ya para Rasul diutus, diturunkannya kitab-kitab suci dan disyariatkan jihad, yaitu tauhid al-uluhiyah. Dan makna mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu dalam niat. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam niat, perkataan, perbuatan. Jadi ibadah yang dimaksud dipunis di sini yaitu ibadah syar'iyah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah itu ada dua, yaitu ibadah syar'iyah dan juga ibadah kauniyah. Yang maksud dengan ibadah syar'iyah itu tunduk ya kepada segala perintah syariat yang Allah turunkan. Ya, perintah syariat yang Allah turunkan yaitu melaksanakan hukum yang telah dibebankan. Adapun ibadah kepada Allah secara kauniyah, yaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, yaitu universal. Jadi ibadah kauniyah ini bersifat umum untuk semua makhluk yang tunduk kepada takdir Allah taala. Ini termasuk di dalamnya itu orang kafir, orang muslim, ya orang yang berbuat jahat adapun orang-orang yang berbuat baik. Ya, adapun perbedaan antara ya, ibadah syar'iyah dan kauniyah ini yaitu sebagaimana yaitu perintah dimaksud dengan ibadah syar'iyah yaitu syariat yang dibebankan kepada hamba-hambanya. Adapun perintah atau ibadah kauniyah adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, baik yang mukmin maupun yang kafir, yang baik maupun yang buruk. Ya, misalnya sakit, miskin, kematian, ya, kematian orang yang dicintai dan lain sebagainya. Ya. Jadi dalil yang menunjukkan adanya ibadah kauniyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada." Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Yang Maha Pemurah selaku ya seorang hamba. Jadi ibadah kauniyah ini tidak khusus untuk orang mukmin saja, akan tetapi untuk semua makhluk. Adapun ibadah yang dimaksud dalam bab ini yang merupakan makna tadi adalah ibadah syar'iyah yang hanya dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dan soleh saja. Para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan, "Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah." Dan perkara terbesar yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah ifradullah bil ibadah, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Inilah yang barusan kita terangkan, yaitu dalam masalah ibadah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian kita lanjutkan perkataan saya, yaitu wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ahu wa dalil qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Ya, bahwasanya perkara yang paling besar dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah perkara syirik, yaitu menyembah sesuatu yang lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asal makna syirik adalah bagian. Ya, seseorang dikatakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apabila dia memberikan bagian hak Allah kepada sesuatu yang lain. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah larangan berbuat syirik. Ya. Karena hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak tersebut yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan sesuatu yang lain, berarti telah menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Bahwasanya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang telah menciptakanmu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal 'ibadihi?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'ala 'ibadihi an ta'ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ya Mu'az, atadri ma haqqullah, apakah kamu tahu hak Allah atas hambanya? Maka Mu'az menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yaitu Allah wa Rasulu a'lam. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, haqqullah 'ala 'ibadihi, bahwasanya hak Allah atas hambanya ialah hendaknya mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak atas hambanya. Jadi barang siapa menyia-nyiakan hak tersebut, berarti dia telah menyia-nyiakan hak yang terbesar. Jadi syirik di sini dikatakan di sini yaitu menyembah sesuatu yang lain di samping menyembah Allah. Jadi ketika mereka melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menzalimi. Ia telah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Syekh mentafsirkan atau mendefinisikan tauhid di sini, kata syirik di sini yaitu menyembah sesuatu yang lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sama halnya berupa malaikat, ya. Ya, seseorang menjadikan tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka bisa jadi mereka menuhankan malaikat atau seorang rasul atau seorang wali atau batu ataupun seorang manusia yang mereka sembah. Ya, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk ibadah tersebut bisa berupa berdoa kepadanya, meminta bantuan kepadanya, ya, mempersembahkan sembelihan atau nazar, ya, sesembelihan atau nazar, ya, untuk orang tersebut, atau bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Ini merupakan syirik besar, ya. Jadi banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, ya, diharamkan bagi seorang hamba mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syirka la dzulmul 'adzim." Ya, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima." Ya, barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Dan juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah haramkan atasnya itu surga, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan sungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong bagi mereka. Dan juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan yaitu orang-orang yang menyekutukannya dalam beribadah. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan sungguhnya Allah hanya mengampuni, ya, dosa yang demikian, dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'zamu dzambi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Bahwasanya dosa yang paling besar, bahwasanya engkau menjadikan bagi Allah itu tanding-tandingan. "Wa huwa khalaqaka," dan dia telah menciptakan kamu. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man laki Allah la yushrik bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhal jannah, maka dia masuk surga. Wa man lakiyahu yushrik bihi syai'a dakhala an-nar. Ya, barang siapa yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan kesyirikan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Ya, barang siapa yang mati dan dia berdoa ya selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk neraka. Ya, banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya bahwasanya seorang dilarang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik ini merupakan dosa yang sangat paling besar ya yang dilarang dalam Islam. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syirik ini terbagi ya, syirik besar ini ada 4 macam ya. Yang pertama, syirik dalam berdoa, yaitu ia merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada nabi, malaikat atau wali, dengan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat mendekatkan diri ya, yang dapat mendekatkan diri mereka ya, seperti salat, istighatsah dan isti'anah, serta berdoa kepada orang yang sudah mati atau yang tidak hadir ya, atau berdoa kepada orang yang tidak hadir di depannya, dan sebagainya, yang merupakan ya perbuatan yang seharusnya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala sekarang mereka ya tunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza rakibu fi fulki da'u Allah mukhlishi lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yushrikun. Ya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan murnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak kala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis syirik yang kedua, yaitu syirik yang besar, yaitu syirik dalam niat. Ya, syirik dalam niat kehendak. Ya, maksudnya yaitu ya manakala melakukan ibadah tersebut semata-mata ingin dilihat orang atau untuk kepentingan dunia semata. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fima wahum fiha la yubkhasun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Ya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat ya kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ya, mereka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Ya, apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya ya, syirik dalam kehendak dan niat adalah wilayah yang sangat luas. Ya, ibarat laut yang tak bertepi. Ya, sedikit sekali orang-orang yang terlepas dari masalah ini. Jadi barang siapa yang beramal ya menginginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan sesuatu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menghendaki balasan dari selainnya atau dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah melakukan kemusyrikan dalam niat dan kehendak. Jadi syirik dalam niat dan kehendak ya dikategorikan sebagai syirik besar jika dilakukan dalam bentuk yang telah kita terangkan di atas, yaitu pada dasarnya yaitu melakukan amalan tersebut karena riya, ya, menampakkan amalan kepada orang lain ya untuk kepentingan dunia semata, ya, sama sekali tidak menghendaki wajah Allah Subhanahu wa taala atau kampung akhirat, ya, maka jenis amalan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin, ya, karena seorang mukmin bagaimanapun lemah keimanannya, ia akan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Namun jika dua kehendak itu sama beratnya, maka hal ini menunjukkan kurangnya keimanan dan tauhid seorang. Ya, nilai amalannya berkurang. Ya, karena keikhlasan yang tidak sempurna. Jadi jika ia beramal ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mendapat bagian tertentu yang ia gunakan sebagai penopang amalan dan agamanya, maka hal tersebut tidaklah mengapa, ya, tidaklah apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat yang berkaitan dengan harta, ya, seperti zakat atau harta rampasan yang didapati dengan tanpa peperangan, yaitu al-fa'i, ya, dan lain-lain yang merupakan bagian yang terpenting yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Kemudian jenis syirik yang besar yang kedua, ketiga, itu asyirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Jadi masuk dengan syirik dalam ketaatan yaitu ayattakhidha lahu musyri'an siwallah ta'ala, bahwasanya menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat, dan ia redha dengan hukum tersebut, serta menjadikan hukum tersebut sebagai agamanya dalam menetapkan yang halal, menetapkan yang haram, ya, dalam ibadah, ya, pendekatan diri, penetapan hukum dan penyelesaian persengketaan yang mereka serahkan, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang yang alim, yaitu ruhbah ahbaruhum wa ruhbanahum. Ya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab selain Allah. Yaitu arbab min dunillah, itu rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menjadikan rab itu Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah, yaitu menyembah ilah yang Maha Esa. Itu ilah wahidah. La ilaha illahu. Bahasanya tiada ilah yang berhak disembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi tak kala, ya, ayat ini turun, ya, didengarkan oleh Adi bin Hatim, beliau dahulunya adalah beragama Nasrani. Ya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Maka ia berkata, ya, inna lasna na'muduhum. Sesungguhnya kami bukanlah menyembah mereka. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alaysa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu. Ya, bukankah tak kala mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma haramallahu fatahillunahu. Tak kala mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ya, kalian juga ikut menghalalkannya. Maka Adi bin Hatim menjawab, ya, bala, benar. Qal, fatilka ibadatuhum. Maka Rasulullah SAW berkata, itulah bentuk peribadatan kalian kepada mereka. Ikhwani wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian pembagian syirik yang keempat, itu syirik yang besar, yaitu asyirku fil mahabbah. Ya syirkul mahabbah. Ya syirik dalam kecintaan. Yaitu mengambil makhluk ya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Lebih mentaatinya daripada mentaati Allah. Serta senantiasa menyebutkan dalam setiap zikir dan doa mereka. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa ha huna arba'atu anwa' min al-mahabba yajibu tafriq bainaha wa innama dhalla man dhalla bi'adami tamyiz bainaha." Ya Ibnu Qayyim berkata bahwasanya dalam hal ini ada empat macam cinta yang harus dapat dibedakan. Ya betapa banyak orang yang telah tersesat karena tidak bisa membedakannya. Yang pertama itu mencintai Allah. Cinta ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seorang dari azab Allah. Ya dan mendapat pahala darinya. Ya karena orang musyrik menyembah salib dan orang Yahudi juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu mencintai apa yang dicintai Allah. Ya, mencintai apa yang dicintai Allah. Yaitu kecintaan inilah yang dapat memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Ya, dan mengeluarkan mereka dari kekafiran. Jadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling kuat dalam menjalankan kecintaan ini. Kemudian yang ketiga yaitu al-hubbu lillahi wa fihi. Ya, cinta karena Allah dan cinta di jalan Allah. Hal ini termasuk keharusan dalam mencintai apa yang dicintai Allah. Mencintai apa yang dicintai Allah tidak akan lurus hingga ia memiliki cinta ya jenis ini. Ya, mencintai ya, apa yang dicintai Allah tidak akan lurus hingga ia mencintai ya jenis ini. Kemudian yang keempat yaitu al-mahabbatu ma'allah. Yaitu cinta bersama Allah. Yaitu cinta yang berbau syirik. Ya, setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah, berarti kecintaan tersebut bukan cinta karena Allah atau di jalan Allah. Ya, jadi sebabnya ia telah ya, menjadikan sesuatu tersebut sebagai ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan seperti ini adalah kecintaan orang-orang musyrik. Ikhwani wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Adapun itulah berapa pembagian ya syirik akbar, itu syirik yang paling besar. Ya, adapun syirik kecil yaitu syirik asghar ialah setiap yang dilarang ya apa yang dilarang oleh syariat yang dapat membuka jalan menuju syirik besar. Ya, dan dia adalah sarana untuk membawa kepada syirik besar. Ya. Nas-nas syar'i menyebutkan ya syirik ya seperti bersumpah dengan selain Allah. Ya melakukan riya dalam kadar yang sedikit saat beribadah. Ya perkataan dan ungkapan-ungkapan lainnya seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta. Yaitu atas kehendak Allah dan atas kehendakmu. Ya, artinya di sini dia menyamakan Allah dengan orang lain. Ya di sini bentuknya dia hanya memakai kata-kata bentuk wa. Masya Allah wa syi'ta. Ya, dan hal-hal yang lain yang dapat yang mengandung syirik. Ya seperti perkataan ya banyak perkataan dari kalangan kaum muslimin ya mereka mengatakan kalaulah bukan karena Allah dan karena si fulan saya tidak akan sembuh. Dan juga mereka mengatakan aku tidak akan menginginkan kecuali Allah dan kamu. Ya di sini ada kata dan. Atau dalam bahasa Arab itu wa. Ya, jadi mereka menyamakan Allah ya dengan makhluk. Jadi ketika mereka terus-terus melakukan kesyirikan ini atau syirik besar, syirik kecil ini, ya bisa jadi hal ini dapat ya, menjadi syirik besar. Ya tergantung pada niat dan maksud yang memang ya, niat orang yang mengucapkannya. Para pendengar radhiyallahu anhum rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil ya masalah yang kedua tadi yaitu masalah tauhid dan syirik, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi perkataan pun di sini bahwasanya ayat ini mengandung dua perintah. Ya. Yang pertama perintah untuk beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Ada satu hal yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak akan sempurna hingga ibadah tersebut bersih dari kesyirikan. Yaitu lafaz syai'a yang disebutkan dalam bentuk kata nakirah dalam kalimat nahi dan juga kalimat nahi larangan. Sehingga bermakna umum. Artinya janganlah berbuat syirik maupun juga syirik besar. Sama halnya suatu itu bersujud kepada malaikat, nabi, wali dan makhluk lainnya. Ya begitu juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan salah satu bentuk ibadah. Misalnya doa, salat, tawakal, ibadah lainnya. Ya tujuannya agar mencakup semua bentuk-bentuk ibadah. Jadi syai'an di sini bentuknya adalah nakirah. Jadi segala apapun bentuk-bentuk ibadah ya itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga segala apapun bentuk kesyirikan, ya, baik itu syirik akbar maupun syirik kecil, ya, harus dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya syirik besar ya dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya sebagaimana ada dalil yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jannah bagi pelakunya. Adapun syirik kecil ini bahwasanya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, namun ia merupakan sarana menuju syirik besar dan si pelakunya berada dalam ancaman bahaya. Ikhwani wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ya dalil yang dibacakan oleh Syekh tadi, ketua Abdullah wa la tusyriku bi syai'a. Ya, ini mengandung ya penetapan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa lam ya'budallaha fa huwa kafir mustakbirun. Ya barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang kafir dan orang sombong. Wa man 'abidallaha wa 'abida ma'ahu ghairahu fa huwa kafirun musyrik. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah kemudian di samping itu juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang kafir dan musyrik. Kemudian man 'abidallaha wahda fa huwa muslim mukhlishun. Barang siapa yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata maka dia adalah orang muslim dan orang-orang yang mukhlis yaitu orang-orang yang ikhlas. Baik ikhwani para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sampai di sini dulu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu bagi kita semua dan insyaallah akan berikan berkah pada kita semua. Dan marilah ya kalau seandainya ada pertanyaan ya maka ya dipersilakan. Maka kita tutup dulu dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Qudamah yang sudah memberikan kajian ilmiah di kesempatan kali ini dan sesi tanya jawab. Silakan bagi sahabat yang ingin bergabung. Kami harapkan pertanyaan sesuai tema pagi hari ini yaitu tentang agama Nabi Ibrahim, yakni milad Ibrahim, yaitu agama yang hanif. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk, yaitu pertanyaan dari Kiftia di Singapura. Pertanyaannya begini, Ustaz. Ustaz, kalau misalnya kita menolong seseorang terus dengan harapan semoga kalau family kita butuh pertolongan, semoga ada orang yang akan menolong family kita itu kelak nanti, Ustaznya. Ini gimana, Ustaz? Apakah ini namanya bukan ibadah dengan ikhlas? Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ketika ya kita mengharapkan sesuatu, ya misalnya dari pertanyaan tadi bahwasanya kita menginginkan atau menolong saudara kita ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong saudara kita tersebut, ya orang lain bisa menolong saudara kita tersebut, maka ini adalah ya tidak termasuk dalam kategori, artinya ini adalah juga termasuk perbuatan ikhlas, artinya di awalnya mereka niatkan ya dia menolong saudara itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berniat yaitu supaya ketika dia menolong saudaranya, semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya menggerakkan orang lain, menggerakkan hati orang lain untuk menolong saudaranya tersebut. Ya, kalau hal ini semacam ini maka ini termasuk ya, kalau seandainya dia niat tadi adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ya mempengaruhi keikhlasannya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya pertanyaan yang masuk via SMS dari Pak Marsono di Muka Kuning. Ustaz, kalau kita beribadah hanya pasrah saja, diserahkan kepada Allah tanpa ada rasa takut dan berharap pahala, apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Karena banyak teman-teman ana yang berpendapat demikian. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali. Ya, ketahuilah wahai Bapak, bahwasanya dalam ibadah itu kita harus mengumpulkan dua hal. Yang pertama yaitu al-khauf war-raja. Jadi dalam beribadah ya kita harus takut, artinya takut terhadap sisaan Allah Subhanahu wa taala, ya takut terhadap mikrofnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam beribadah kita harus rasa mahab, yaitu ar-raja, yaitu sifat raja, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang berkembang di kalangan kaum muslimin sekarang ini, ya mereka ibadah ya pasrah saja. Ya, ini adalah menyelisihi ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini banyak dilakukan oleh kalangan satu kelompok ya. Ya, mereka hanya beribadah pasrah saja. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi dalam ibadah itu harus dikumpulkan dua hal, yaitu sifat, yaitu al-khauf war-raja. Yaitu dalam beribadah kita harus takut dari sisaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap nantinya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan sahabat hang dimanapun antum berada, kami masih mengundang antum semuanya di line telepon di 0778467106 atau di line telepon di 0778468106 bagi sahabat hang yang ingin bertanya secara live. Silakan menghubungi kami di line telepon tersebut, dan di SMS online silakan mengirimkan pertanyaan dengan cara mengetik huruf pertamanya di DKI spasi nama Anda spasi alamat, lalu pertanyaan Anda dikirimkan ke 0856-684-10106. Kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ini saya mau tanya. Iya, dengan Bapak siapa lagi, mana Bapak? Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Saya Galim dari Singapura. Pak Galim dari Singapura, ya silakan Bapak. Iya. Saya mau tanya. Saya mau sholat. Sebelum baca Al-Fatihah, saya baca tahajud di semua rakaat. Bagaimana ini dibolehkan? Membaca apa? Ya? Membaca apa? Ta'awud. Ta'awud. Itu apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Saya baca di semua rakaat. Apa boleh atau tidak? Ada pertanyaan mengenai tema pada pagi hari ini, Ustaz, Bapak? Iya. Ada pertanyaan lain mengenai tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai Millat Ibrahim, yakni agama Nabi Ibrahim. Oh, itu belum ada. Iya. Nah, ini saya mau tanya, saya tak tahu SMS di sana, bagaimana ya? Nanti diumumkan kembali, Bapak. Itu saja pertanyaannya, Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ustaz? Bisa ditanggapi pertanyaan yang dari Bapak Gani di Singapura tadi, Ustaz? Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi dikatakan oleh sebagian para ulama, jadi membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, jadi setiap rakaat itu diperbolehkan. Jadi wallahu a'lam bissawab. Naam. Tapi ikhwatul Islam di manapun antum berada, ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan, silakan bagi sahabat yang ingin bergabung baik melalui SMS atau telepon, yaitu jika ingin bertanya via SMS silakan mengetik huruf pertama yaitu ketik KI spasi nama Anda spasi alamat lalu pertanyaan Anda dikirimkan ke 0856, sekali lagi di 0856 684 1006. Ya, kami harapkan pertanyaan sesuai tema pagi hari ini yaitu mengenai agama Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk dari Ridwan di Batam Center. Ustaz, mohon penjelasannya, Islam agama yang penyempurna, yaitu termasuk agama yang hanif dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tolong penjelasannya tentang penyempurna, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi sebagaimana penjelasan kita ya terdahulu bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Ya, agama Islam adalah sempurna. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Bahwasanya pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku. Aku telah sempurnakan agamaku bagimu. Waraditu lakum Islam madina. Dan aku redai Islam itu sebagai agama bagimu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya Islam itu dahulunya ya sejak Nabi Adam alaihissalam itu adalah makna Islam secara umum, ya. Artinya agama dari Nabi Adam alaihissalam sampai Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam, artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi itu ya memiliki syariat-syariat yang berbeda. Ya setiap nabi dan rasul memiliki syariat yang berbeda. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, jadi Islam ini adalah setiap umat, ya seluruh umat. Adapun nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya mereka, ya kepada setiap kaum mereka saja. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sempurnakan agama ini untuk dia, ada untuk semua umat, ya, untuk semua kaum, ya. Jadi syariat ini telah sempurna, ya. Artinya Islam telah sempurna, artinya tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurangi. Ya, itulah maksud sempurna di sini. Artinya Islam itu sempurna, tidak butuh ditambah, tidak butuh dikurangi. Ya, karena banyak dari kalangan kaum Muslimin sekarang yang mereka beribadah sesuai, tidak sesuai dengan syariat. Ya, bahkan mereka menambah-nambah syariat. Mereka melakukan ibadah tersebut atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini namanya menambah dalam agama. Maka Islam ini adalah telah sempurna. Ya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Wallahu a'lam bishawab.